Apakah erti saka menurut kacamata Islam? Saka tu harta saka ke saka benda? Adakah saka itu tahyur? Apa hukum buang saka dan cara bagaimana nak buang? Saka-saka ni orang dulu panggil pakaian lah, syarat tubuh. Hukumnya haram, masukkan jin dalam tubuh. Nah, untuk menyebabkan kita ni jin jaga, jin jadi muka nampak manis. Nah, bila nak mampu kerah ke kalinding, payah nak tubik. Nah, ha, tinggal kisi kulit dengan tulang je tak mampu-mampu lagi. Kena panggil pelepah ngetuk mama. Hukumnya haram, berdosa besar, syirik. Siapa yang ada ambil ngetuk ngetoknya wajib buang selalu. Ni bukan ramalan Rasulullah, salafus soleh bukan. Tapi orang dulu tok-toknya kita tu bodoh belaka, dia kata kalau tak ambil dosa. Kalau tak ambil tak baik. Nampak? Maka mak kita, tok kita ambil. Takut tang, takut tak baik. Ambil binatang hak jahat-jahat jahat ni, jin ni. Nah, duduk dalam tubuh kita. Jadi payah nak dengar pengajar orang. Payah nak dengar dengan ulama apa. Barang kotor duduk dalam. Nah, kalau barang maksiat jadi mudah. Nah, kalau ajak orang tok kita, mak kita pergi dengar lambuk tak penuh. Sakit punggung lah, lengah peha lah, sakit lutut lah, ini jawab. Dia tengok ini ustaz, 3 ping VCD. Belok atas nikah tak apa. Faham tak? Apa? Sebab saka, iaitu pelesik duduk dalam. Hukumnya wajib buang. Faham? Haa.